بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبتنا عزكم الله، kita masih membahas riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum baligh. Sekarang kita masuk pada riwayat yang berikutnya, masih dalam bab yang sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana 'Iyash wa 'Iyash ibn al-Walid ar-Raqqam. 'Iyash ibn al-Walid ar-Raqqam thiqah, rawi nabawi saya. Qala haddatsana 'Abdul A'la, رأي ثقتك عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة والمغازي، يعني محمد بن إسحاق yang punya kitab السيرة، dan dia imam pakar sejarah, sehingga dalam perkara sirah, dalam garis sejarah yang kami tinjaukumullah, para ulama banyak merujuk kepada bukunya Muhammad bin Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Dalam punya kitab Sirah Ibnu Hisham, itu ringkasan dari sirahnya Ibnu Ishaq ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyatakan, annasu 'iyalun fi sirah ala Muhammad ibn Ishaq. Para ulama itu membukuhkan Muhammad ibn Ishaq dalam karya sirah, sehingga seringkalinya ya khanafina azakumullah, kalau ada perbedaan pendapat para ulama dalam karya sejarah, mereka biasa menguatkan pendapatnya Muhammad bin Ishaq, karena beliau imam pakar sejarahnya. Nah, namun dalam kera hadis, beliau shaduqun mudallis, seorang rawi yang shaduq yang jujur, dihasankan hadisnya. Namun dia mudallis, suka menyamarkan hadis. Kalau dia meriwayatkan dengan an fulan, maka dhaif. Tapi kalau dia meriwayatkan dengan haddatsana atau akhbarana atau sami'tu, diterima. Di sini beliau membawakan dengan haddatsani, sehingga diterima. Namun hadisnya hasan, enggak sahih. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq. Qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith. Rawi yang thiqah, terpercaya. An Mahmud ibn Labid. Dari Mahmud ibn Labid, dia sahabi, saghir. Sahabat kecil waktu itu. Sahabat yang mulia. Sehingga sanadnya hasan. Semuanya thiqah kecuali Muhammad bin Ishaq, dia shaduq. Sehingga hadis ini sanadnya dihasankan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berkata, "Man mata lahu thalathatun minal walad." Barang siapa yang mati untuknya tiga orang dari anak kecil, fahtasabahum, lalu dia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah akan kematian mereka, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Qulna, kami bertanya. Di sini ada yang mengatakan Jabir bin Abdullah yang bertanya, ada yang mengatakan yang lainnya. Tapi yang zahir ini ucapannya Jabir selaku sahabat yang membawakan di sini. Ya Rasulullah, wasnan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dua yang mati? Qala wasnan. Katanya Rasulullah dua juga. Artinya barang siapa yang ditinggal mati oleh dua orang anaknya yang masih kecil, kemudian dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam surga. Walaupun cuma dua. Tadi kan tiga. Sekarang dikurangi jadi dua. Qultu li Jabir. Saya bertanya kepada sahabat Jabir. Yang bertanya sekarang Mahmud. Mahmud ibn Labid bertanya kepada sahabat Jabir. Wallahi. Demi Allah. Ara. Saya memandang. Lau kultum. Kalau seandainya kalian saat itu bertanya. Wawahid. Bagaimana kalau cuma satu yang meninggal? Laqala, niscaya Rasul akan mengatakan satu pun juga demikian. Artinya, saya akan bagaimana kalau satu yang meninggal dunia? Pandangannya sahabat Mahmud, Rasul akan menjawab, walaupun cuma satu yang meninggal dunia, maka juga mendapatkan keutamaan yang sama. Qala, berkata sahabat Jabir, wa ana adhunnuhu wallah. Dan saya pun menduga demikian. Demi Allah. Ini sahabat Jabir. Sahabat Mahmud. Sama-sama merasa yakin. Kalau seandainya dulu. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Menyebutkan satu. Angka satu. Satu anak yang mati. Ini saya jawabannya sama. Iya. Satu orang pun juga sama keutamaannya. Hadis ini. Alhamdulillah menunjukkan. Makna yang sama dengan riwayat yang sebelumnya. Keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik. Di sini hanya ada satu persyaratan. Yaitu al-ihtisab. Ketentuannya dia harus mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala atas kematian anak tersebut. Ini syarat yang utama. Sehingga kalau kemudian syaratnya tidak ada, maka keutamanya akan hilang. Dalam keadaan ikhwanatina azakumullah yang namanya al-ihtisab amrun sa'ab. Perkara yang sangat sulit. Bagaimana yang pernah saya gambarkan pada pembahasan yang lalu. Wallahul musta'an. Kemudian dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya angka tiga itu bukan angka yang paten. Bisa dua saja. Bahkan bisa satu saja. Sehingga di sini, khonamtina azakumullah, yang terpenting itu ialah ihtisabnya. Tatkala dia bisa sabar menghadapi musibah yang ada, dan tatkala dia bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Entah itu ditinggal mati oleh 3 orang anaknya atau 2 orang anaknya atau 1 orang anaknya. Kalau diihtisab, sabar dan ihtisab, maka mendapatkan pahala yang sama. Dikatakan dakhalal jannah, masuk dalam surga. Disebutkan dalam riwayat yang lalu, menjadi tameng, menjadi hijab dari neraka. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, itu anak nanti di yaumul qiyamah menjemput orang tuanya, bapaknya dijemput, kemudian ditarik baju bapaknya tadi, dituntun bersama-sama sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fahada yahdina sakumullah fadl azim, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mampu untuk bersabar dan mampu untuk mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala di saat mendapatkan musibah, khususnya ditinggal mati oleh anaknya. Hada huwa. Qala rahimahullahu ta'ala. Sama ya. Teruskan saja. Qala haddathana Ali bin Abdullah. Wa Ali bin Abdullah ibnul Madini. Dikenal dengan nama Ali ibnul Madini. Seorang imam pada bapaknya. Sezaman atau teman sejawatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naam. Juga termasuk jawatnya Yahya bin Ma'in. Ali bin Madini dijuluki dengan Hayyatul Wadi, ular padang pasir. Dikarenakan beliau mengerti seluk-beluk hadis, seluk-beluk penyakit-penyakit hadis, sebagaimana yang namanya ular padang pasir, mengetahui seluk-beluk, lubang-lubang, leng-leng yang ada di padang pasir. Qala haddatsana Hafs bin Ghiyath. Kata percaya. Qala sami'tu Talq bin Muawiyah wa jaddu. Talq bin Muawiyah itu kakeknya Hafs. Suka siapa? Qala sami'tu Abu Zur'ah. Dia berkata saya mendengar Abu Zur'ah, wa Abu Zur'ah ibnu Amr ibnu Hazm. Abu Zur'ah ibnu Amr ibnu Hazm. Suka percaya. Dengan semua sanadnya siqah sehingga dikatakan sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengisahkan anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, dengan membawa seorang anak. Faqalat, dan dia berkata ud'ullaha lah, wahai Rasulullah, doakan kebaikan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dafantu thalathatan, sungguh aku telah mengubur 3 orang anak kecil seperti dia ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan ihtawarti, sungguh engkau telah membuat tameng, membuat apa namanya? Tameng atau tem apa namanya? Henteng. Fi hidarin syadid, dengan benteng, dengan tameng yang sangat kuat, minan nar, dari api neraka. Nah, di sini sahih dan telah lewat pembahasannya di nomor yang sebelumnya. Masih ingat ya, di nomor 144. Lewat itu dengan sanad yang sama. Sehingga lewat pula pembahasannya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali. Ali sama dengan di atas. Ali ibnu Abdullah ibnu Ja'far al-Madini. Ali ibnu Madini. Hayatul Wadi. Qala haddathana Suhail ibnu Abi Salih. Suhail ibnu Abi Salih. Dia rawi thiqah ya ikhwan. Suhail ibnu Abi Salih. Dia ini suatu kali ikhwan amtina azakumullah pernah menyampaikan hadis. Suatu hadis didengarkan oleh muridnya yang bernama Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Lafadznya qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyahid ma'al yamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dalam perkara persaksian satu saksi disertai dengan sumpah. Setelah itu Suhail ini mendapatkan musibah. Ada yang mengatakan sebagian familinya meninggal, ada yang mengatakan putranya meninggal, al-bahim sebuah musibah. Dan tatkala musibah itu menimpa dia, beliau sangat sedih. Sedih sekali. Dengan kesedihan itu, beliau sampai melupakan beberapa riwayat yang pernah beliau sampaikan. Saat itu Rabi'ah menyampaikan hadis tadi kepada muridnya lagi. Dia mengatakan haddatsani Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada isyahidi ma'al yamin. Muridnya Rabi'ah ini tahu mendengar dari Suhail masih hidup, dikejar supaya mendapatkan sanad yang ali, yang lebih tinggi daripada dari Rabi'ah, langsung aja ke Suhail. Nanti gitu ya. Dikejar. Ya Suhail, apa benar kamu pernah menyampaikan demikian kepada si Rabi'ah? Lupa dia. Lupa dia. Wallahi ma'arif. Saya enggak ingat apa pernah saya menyampaikan itu kepada Rabi'ah. Tapi kata Suhail, tapi Rabi'ah siqah. Dia siqah menurut saya. Sehingga katakan, haddatsani Rabi'ah anni an abi ana bi qore. Begitu ya. Katanya Suhail telah menyampaikan hadis kepada saya Rabi'ah. Dari saya, dari bapaknya, dari bapak saya kepada Abu Qore. Itu dibacakan oleh para ulama dalam bab man haddatsa wa nasi. Seseorang yang menyampaikan hadis kemudian dia lupa. Kalau muridnya siqah dan gurunya lupa-lupa saja, maka al-qaul qaul fil tilmid. Maka pendapat yang dipakai pendapatnya murid. Dan tidak mengurangi nilainya sang guru. Karena dia lupa. Itu dibawakan oleh para ulama untuk menunjukkan tawadhu'nya seorang syekh. Di saat dia lupa dengan apa yang pernah dia sampaikan, kemudian diingatkan oleh muridnya, padahal murid itu mungkin lebih rendah ilmunya, tidak membuat sang guru itu menjadi gengsi atau menolak penyampaian sang murid. Tidak. Diterima, bahkan mengatakan haddatsani fulan anni. Si fulan murid saya itu menyampaikan hadis dari saya sendiri, dari bapak saya. Agar. Masya Allah. Dan ini akhlak yang ditunjukkan oleh para ulama ikhwan dalam majlis-majlis mereka. Kalau mereka lupa dan diingatkan sama muridnya, ya syekh, dulu anda pernah berfatwa demikian-demikian. Masa, lupa saya. Benar. Kalau misalkan muridnya siqah, bukan murid yang dilewer, muridnya itu kena rajin, serius, sungguh-sungguh, siqah begitu. Maka adab yang disebutkan sama salafun salih, dia mengatakan haddatsani fulan anni anni qultu kadza wa kadza. Nah, telah menyampaikan kepada saya si fulan, dari saya sendiri saya pernah ngomong demikian dan demikian. Itu mutawatir. Lambang ketawaduan. An abihi, dari bapaknya, itu Abu Shalih Zakwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqdiru alaika, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kaum wanita ini tidak mampu menemui engkau fi majlisika, di majlisnya engkau wahai Rasulullah. Kenapa ya ikhwan? Karena banyak para sahabat lelaki yang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami para wanita tidak mampu untuk menembus engkau ya Rasulullah. Fawa'idna yauman, maka janjikan untuk kami suatu hari, na'tika fih, yang kami mendatangi engkau di hari itu. Artinya wanita ini menyampaikan inspirasi sahabiat wanita untuk minta kajian taklim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau Rasul ini kan biasa menyampaikan kajian di para ikhwan, nanti gitu, di kalangan para sahabat wanita lelaki, Yang dari kalangan akhwat ini tidak ada yang ngisi Rasulullah. Itu bahasa sekarang ini ya. Tidak ada yang ngisi Rasulullah. Bagaimana kalau kemudian engkau sebutkan untuk kami sebuah hari, kita janjian, ketemu. Nanti kita, kaum wanita datang di hari itu untuk mendengarkan nasihat. Ini minta kajian ya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, mau'idu kunna faitu fulan. Ya sudah, tempat perjanjian ketemu dengan kalian, rumahnya si fulan. Ya, ini beliau menjanjikan, ya, ada kajian khusus untuk para akhwat, untuk para ummahat, para sahabiat, di rumah si fulan. Faja'ahunna lidhalikal wa'ad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabiatnya untuk janji itu. Wa kana fi ma haddatsahunna. Dan di antara yang beliau sampaikan kepada mereka ialah ma minkunna imra'atun, tidaklah ada seorang wanita pun di kalangan kalian yamutu laha thalathun, yang meninggal untuknya 3 orang minal walad, dari anak-anak kecilnya. Fatah tasibahum, lalu perempuan tadi ihtisab mengharapkan pahala kepada Allah atas kematian mereka. Illa dakhalatil jannah, melainkan itu perempuan pasti akan masuk ke dalam surga. Faqalat imra'atun, maka berkatalah seorang wanita ini, wasnan, bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Qala wasnan, 2 juga. Masya Allah ya. Hadis ini juga sama. Penjelasannya sama dengan riwayat yang sebelumnya. Menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang tinggal mati oleh anaknya. Namun di sini, secara khusus, ikhwan, menyebutkan tentang keutamaan seorang wanita. Kalau yang sebelumnya, lafaz yang sebelumnya, hadisnya Jabir dan juga yang lainnya, itu umum. Baik laki-laki ataupun kaum wanita. Bila dia ditinggal mati oleh anaknya, 3 atau 2, dan dia safar menghadapi musibah tadi, dan di ihtisab, maka mendapatkan pahala surga. Untuk riwayat ini, khusus untuk kaum wanita. Penekanan khusus untuk kaum wanita. Kalau ada seorang wanita punya anak, ditinggal mati oleh anaknya masih kecil, dan dia sabar, dan dia ihtisab, mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka perempuan itu yang mendapatkan pahala masuk surga. Sehingga dari sini, fanatina azakumullah menunjukkan, pahala ini bisa diraih oleh 2-duanya. Bisa diraih oleh lelaki, ini suami, bisa pula diraih oleh sang istri. Ini sang perempuan. Jadi kalau misalkan 2-duanya sabar dan 2-duanya ihtisab mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka 2-duanya dapat pahala ini. Tapi kalau kemudian istrinya gak sabar, teriak-teriak, histeris, dan semisalnya laki-lakinya yang sabar, ihtisab, maka yang dapat pahala yang mana? Laki-lakinya. Atau sebaliknya, suaminya kemudian meraung-raung, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk, menunjukkan dia enggak sabar, enggak ihtisab. Tapi sang wanitanya sabar. Dia bisa sabar. Dia sabar. Kemudian dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suaminya luput dari keutamaan ini, tapi istrinya tetap mendapatkan pahala ini. Sebab ini riwayat khusus untuk perempuan ada, khusus untuk laki-laki juga ada, 2-duanya secara umum juga ada. Sehingga tentunya kana tina azakumullah, ini keutamaan yang menjadi rebutan soal itu. Ada persaingan sehat ya, Pak. Siapa di antara mereka yang mampu untuk safar, yang mampu untuk ihtisab, dialah yang meraih keutamaan yang besar ini. Tentunya ditekankan demikian oleh Rasulullah kepada kaum wanita, mengisyaratkan yang namanya perempuan itu sangat susah, sangat sulit untuk bisa sabar dan ikhtisar. Karena yang namanya wanita, yang namanya perempuan, hatinya itu lemah. Kalah sama lelaki. Umumnya, ingat umumnya. Sehingga dikasih penegaran sama Rasulullah SAW, kalian wahai kaum wanita. Supaya mereka semangat, termotivasi, dan mampu untuk ikhtisar dan sabar menghadapi musibah yang ada. Masya Allah. Ada di sini pula ya warahmatullahi wabarakatuh, Allah menunjuk kepada kita keutamaan para wanita masa itu, masa kenabian, dari sisi hirsuhunna 'alal 'ilmi wa ta'lim, semangatnya para wanita masa itu untuk mendapatkan ilmu dan semangat untuk belajar dan mengajar. Tidak mau kalah dengan kaum lelaki. Ketika mereka melihat para sahabat lelaki selalu di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengurumuni beliau, menimba ilmu dari beliau, bertanya langsung kepada beliau, minta fatwa kepada beliau, mereka yang perempuan tidak mau kalah. Kalau tidak bisa langsung ikut dengan majlisnya Rasul dengan para sahabat, ya mau tidak mau ya mengadakan majlis sendiri, majlis nisa. Dan ini yang mereka lakukan ya. Imam datang langsung kepada Rasulullah minta kajian khusus untuk ummahat, untuk akhwat, untuk sahabiah. Ini menunjukkan semangat yang membaca. Sehingga seharusnya yang namanya wanita-wanita muslimat masa ini lebih-lebih lagi harus memiliki semangat yang seperti ini. Kalau di masa dulu, masa-masa nubuah, ilmu menyebar, keutamaan banyak, mereka semangat yang seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini, masa-masa penuh dengan fitnah, masa-masa penuh dengan cobaan, banyak penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran syar'i dan semisalnya, maka tentunya para wanita harus lebih semangat lagi menimba ilmu dan menuntut ilmu dari ahlinya. Wallahul musta'an. Juga menunjukkan ya khana tina azakumullah, bolehnya mengadakan kajian khusus untuk siapa ini? Untuk para wanita. Dengan syarat ya, terus no masyarakat ini. Dengan syarat aman dari fitnah. Dari paham ya? Aman dari fitnah ya, ikhwan. Apalagi di zaman sekarang ini yang full fitnah. Sehingga kalau Anda mengadakan kajian-kajian khusus kepada untuk para ummahat atau akhwat atau wanita, harus betul-betul lebih rapi, lebih tertutup, dan betul-betul perhatian dengan kita tadi. Jangan sampai terjadi. Namun, upayakan kemudian hijabnya yang rapat, jangan kelihatan. Namun, kemudian tatkala berbicara kepada mereka juga dengan kata-kata yang tegas. Jangan kemudian cengenges-cengenges, ketawa ketiwi. Ketika memberikan kajian-kajian kepada para akhwat, nanti akhwatnya agak hidup. Allah. Apalagi kemudian mengajarkan kajian akhwat langsung setor muka di hadapan akhwat tadi itu. Sang pengajar di atas kursi, di atas meja seperti ini, kemudian para wanita-wanita peserta kajian di depan dia dengan kursinya masing-masing, atau di atas karpet, atau di atas lantai, semua mata memandang kepada sang ustaz, sang ustaz juga memandang kepada semua yang ada. Fitnah azimah, fitnah yang sangat besar. Ini fitnahnya itu tidak hanya untuk sang ustaz loh. Ya bakal enggak konsentrasi alimnya itu. Apalagi ustaznya itu belum menikah. Apalagi masa-masa pencarian. Masa-masa pemburuan. Itulah kita alim itu matanya ke sana kemari. Golek itu. Tinggi sing cocok ya. Allahumma. Bukan hanya untuk dia saja ya. Pesertanya pun juga demikian. Ditelak-telak dising. Ustaz Tisin teka itu siapa? Ustaz Tue? Apa setengah bahaya? Apa sih nom? Ini Ustaz Tue bengkeen, males. Kayak nyawang, segini itu. Dile, paling pol teka, datang untuk, ya, syarat aja lah. Rame-rame. Setengah bahaya? Telak dising. Gagah apa gak setengah bahaya ini? Setengah bahaya, lo yo, gading lo. Yang datang kok masih muda. Masih muda juga di tengah-tengah sama yang namanya perempuan ya. Masih muda itu ganteng. Apa elek? Elek ya, males. Ngeliat tak aja sama males. Masih muda, ganteng. Ini yang lari. Ya apa ya? Gak percaya. Itu kenyataan yang ada di masyarakat kalian, ada ustaz baru muncul. Wah, masih muda-mudanya, ganteng, kalau menyampaikan itu membuat orang terpesona, membuat orang sampai melongo-melongo begitu. Melongonya bukan karena penyampaian dia, tapi karena gantengnya dia. Allah nasta'an. Iya. Allah nasta'an. Ada fitnah ya? Di Yaman. Ini saya ceritakan tentang kisahnya orang yang munharif yang nyimpang gara-gara ini. Gara-gara ngadakan kajian akhwat, kajian wanita, blak-blakan kayak gitu. Ini di Ib. Ib itu di wilayah Yaman yang paling hijau. Sehingga dikenal dengan liwa Biladil Ahdhar di Yaman. Yang membawa bendera wilayah hijau di kota Yaman. Menunjukkan gersangnya Yaman ya. Ketika di hijau itu ditampilkan. Di Ibu itu yang menempatkan azza kumullah ada satu orang. Keblung ya orang ini. Dalilunya polo. Memang dia ganteng. Memang dia masih muda ganteng. Apalagi ganteng-gantengnya orang Arab kan lain. Apalagi orang Ibu. Dikenal yang namanya orang Ibu itu putih-putih. Karena hijaunya tempat mereka itu ya. Mengumumkan kajian wanita berhadiah. Duh. Naik menyemangati untuk hadirat hadir berhadiah. Ada ketentuannya dia itu. Berhadiah di sini barang siapa yang bisa mencerna apa yang disampaikan sama Pak Ustaz. Kemudian suruh tampil dan dia maju. Bisa menyampaikan dengan bagus. Dengan penyampaian yang baik. Dia akan dicuri sama dia. Yang paling bagus. Dikasih hadiah. Semangat yang datang itu. Para wanita. Yang setengah bahaya. Yang ibu-ibu. Banyak gadisnya yang datang. Itu kenapa? Ustadznya si Nom. Masih muda. Ganteng-kelenteng. Itu ya. Bapak, banyak hal. Dia memberikan ceramah. Tahu sendiri, memberikan ceramah tadi itu. Matanya ya, kesana kemari. Kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan. Kadang ke depan dia. Sebab apa? Masih bujang. Ingin mencari sesuatu yang cocok untuk dia. Sudah seperti itu. Selesai sesi yang pertama. Sesi yang kedua. Masing-masing diminta untuk tampil. Sifulana, ambil sifulana, ngomong ya, ceramah, dicuri sama dia sendiri. Kira-kira jurinya ini apa nih? Kan kalau masing-masing tampil kan ngerti dia bagaimana orangnya, bagaimana masing-masingnya lah. Sifulana, sifulana, sifulana, terus panggil sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian juri yang juara ialah sifulana. Hindi pula ternyata yang dikatakan yang menang itu yang paling ayu, yang paling nom hadiah di bojo dhewe. Allah lista. Aywa, ada munharif ya, ada orang gemblung. Allah lista, la haula wala quwwata. Makanya hati-hati. Hingga diperbolehkan ya panitia azakumullah mengadakan kajian khusus untuk para akhwat, para nisa dengan ketentuan aman dari fitnah. Nah, juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah. Dari dalam riwayat ini ikhwan disebutkan, zahirnya menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah si fulan untuk talim akhwat tadi, itu ada beberapa sahabat lelaki yang ikut. Agaknya tahu dari mana itu? Apa Ahmad? Tahu dari mana kok harus sahabat laki-laki yang ikut? Hah? Nah, dari sisi yang menyampaikan hadis ini siapa? Abu Hurairah. Suka dengan kata-kata wa kana fima haddatsahu. Dan di antara yang beliau sampaikan kepada mereka ialah, sehingga menunjukkan Abu Hurairah ikhwan mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada para ummah tadi, sehingga dihadiri juga oleh beberapa orang sahabat lelaki. Dan ini fungsinya ya fanatina azakumullah, supaya aman dari fitnah. Nah, kalau ustaznya seorang diri itu gratel ya. Nah, tapi kalau kemudian ustaznya itu dibarengi sama ikhwan-ikhwan yang lainnya, gak berani macam-macam ustaznya itu. Dianya mau enggak mau ya harus jaga diri. Nah, kalau kemudian dia cengah-cengah ketawa ke TV ngajak guyon akhwatnya tadi itu, isi deh. Malu dia. Ikhwan-ikhwan yang lainnya ngerti kabeh, repot urusane. Allah. Tapi hal ini enggak mungkin terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semuanya ditetapkan dikarenakan kekuatan fitnah yang melanda kaum muslimin, apalagi fitnah yang sekarang ini ada ikhwan fillah azakumullah. Halahu. Juga menunjukkan bolehnya mengumumkan adanya ta'lim. Mau'idukunna baitu fulan. Tempat perjanjian ketemu dengan kalian ialah rumahnya si fulan. Boleh. Diumumkan ada kajian di masjid ini, di musala ini, di rumah ini. Hari ini, jam sekian, materinya ini. Dengan pembicara Ustaz fulan. Itu ya, diperbolehkan. Tamam? Dalilnya riwayat ini. Dari kata-kata Rasul, mau'idukunna baitu fulan. Jika bolehnya ikhwan fillah azakumullah melobi seseorang untuk memberikan kajian dan ta'lim. Siapa yang melobi sekarang ini? Hah? Sahabi ya? Bahasa lobi melobi itu bagus ya? Apa jelek konotasinya? Tidak ya? Bagus ya? Bahasa yang umum ya? Lobi melobi itu ya? Karena khawatir bahasanya kurang bagus. Melobi. Minta supaya Rasul memberikan kajian untuk para akhwat. Itu namanya melobi. Sehingga bolehnya seseorang itu melobi seorang dai atau seorang ustaz untuk memberikan kajian kepada mereka. Baik kajian akhwat atau kajian ikhwan. Sehingga jangan kemudian dimarah-marahi. Jangan kemudian dibentak-bentak kalau ada orang yang melobi-lobi itu. Wa'idhu khaira. Kasih dia janji yang baik-baik. Supaya kalaupun bisa dia senang dengan bisanya Anda tadi, bagaimana yang disebutkan di sini sama Rasulullah SAW, mau'idukunna baitu fulan, sehingga mereka semangat untuk datang ke rumah si fulan karena Rasul menyanggupi permintaan mereka. Kalau misalkan tidak bisa, ya dikasih perkara-perkara yang mengindahkan mereka, yang membuat mereka tidak begitu kecewa begitu. Nah, Allah minta. Sehingga tidak mesti kalau kemudian di lobby harus mau. Tamam? Lihat kondisinya masing-masing. Paham insyaAllah ya? Hada mafhuman insyaAllah. Qala rahimahullah ta'ala kana Suhailun yatashaddadu fil hadith. Dulu si Suhail ini, dia mutashaddid. Cukup ketat dalam perkara hadith. Wa yahfaz. Dan dia menghafal. Walam yakun ahadun yaktir. Dan tidak ada seorang pun yang mampu ayyaktuba indah untuk menulis hadis di sampingnya dia. Tad, tidak boleh. Ini disuruh menghafal. Yahfaz, wa yahfaz, menghafal. Sampaikan yang hafalannya kamu terima juga dengan menghafalnya. Nah, ya kalau yang menerimanya itu bukan para hafal, para ahli-ahli penghafal hadis, nah yang kelas-kelas hafalannya kayak kita orang ini, kelas tempe, kerupuk, melompom hala, disampaikan sekali, gak mudeng, dua kali, tiga kali, sampai 10 kali gak hafal-hafal, gak bakal mampu Anda mendapatkan ilmu dari dia. Nah, ya, menghafal ya. Dan para ulama ahli hadis zaman dahulu ya, ikhwan, masing-masing, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada di antara mereka yang mau mendikte, nah, tapi ketat. Mendikte, tapi jangan berisik. Kalau kemudian ada suara berisik, bubar majlis. Juga ada. Seperti Al-Imam Al-A'masy rahimahullahu ta'ala, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Itu ketat dalam urusan adab majlis. Kalau sampai ada yang kemersek-kemersek di tempat taklimnya, bubar. Nah, maaf. Bubar ya, kawan. Kemersek, ilahuna. Pergi dia langsung. Sementara yang lainnya melunggu. Baru dapat hadis. Haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan. Kemersek, ilahuna. Pergi dia. Baru haddatsana fulan. Nulis haddatsana fulan. Dan fulan. Minggir. Tapi justru dengan cara seperti itu, ya, kawan. Mereka para ulama al-hadis betul-betul menjadi penasaran dengan hadisnya Al-A'masy rahimahullah. Ada kisah mungkin pernah saya sampaikan di depan kalian. Al-A'masy ini ikhwan fillah jazakumullah punya kebiasaan kalau pas taklim meludah di sebelah kiri. Ada tempatnya gitu. Suatu kali ada seorang syad pemuda yang sedang bersemangat mencari hadis menghadiri majlisnya Al-A'masy, orang baru, nggak tahu konun, katanya orang Jawa, yang belum tahu aturan dia. Saking semangatnya dia kepingin duduk di dekat Al-A'masy, pas kebetulan dapat sebelah kiri, ya kira-kira bisa ada bayangkan apa yang terjadi, Al-A'masy menyampaikan hadis, qala haddatsana fulan. Jadi kaget ya, ikhwan. Nah, bayangan pertama ini mungkin apa namanya? Salah arah saja di barangkali. Terus kali, sabar dia. Qala haddatsana fulan. Kenapa lagi? Wah, gelisah dia, ikhwan. Akhirnya dia mau pindah, dikasih isyarat sama yang lain. Diam, jadi bahasanya diam, jangan berisik, jangan ngomong, diam. Artinya mereka yang lain tahu aturan, kalau sampai kemudian, apa namanya, berisik, bubar taklimnya itu. Suruh siapa? Suruh diam, pokoknya suruh diam, share kemana-mana, bisa farah. Akhirnya, hadasana fulan, an fulan, Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya. Allah bisa. Itu dimasukkan oleh para ulama dalam adab talabul ilmu, adab mencari ilmu. Yaitu as-sabru ala jafail alim. Satu di antara dia sabar di dalam menghadapi kekakuan watak sang alim. Yakni jangan sampai kemudian ketika Anda mendapatkan perlakuan seperti itu, memang demikian wataknya sang imam, jangan kemudian membuat Anda kapok, gak mau ngaji sama dia lagi. Jangan. Tapi sabar, kamu sabar menghadapi kekakuan wataknya tadi itu. Dan kamu ambil faedah dari ilmunya dia. Kalau kamu sabar, 8 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gak lama, kamu serap semua ilmunya dia, dan kamu terima itu. Daripada kamu kemudian sehari, 2 hari, dibegitukan lagi, kamu juga gak sabar, ya, bakal kamu pindah dari dia, ilmunya gak dapat sama sekali. Juga dimasukkan dalam bab apa namanya, disiplinnya Al-A'masy dalam pembahasan masalah hati. Kalau sudah berisik, ilahun langsung berhenti. Masya Allah, ini kalau diterapkan zaman sekarang ini bukan kemudian tambah semangat menghadiri taklim, bubar kabeh, enggak ada yang mau taklim. Kira-kira begitu apa ya? Hah? Itu Ustaz cici rewele aku. Sok garuk-garuk kepala gatel kayak gini. Baru datang dari Sidoarjo loh ini. Capek-capek masuk golek garuk-garuk. Garuk-garuk kresek-kresek ilahuna. Langsung mandek. Loh, baru nyampe Sidoarjo. Kemasriti ilahuna. Semendingak tekoahe. Nah, orang sekarang semangatnya loyo-loyo ya. Gak ada semangat yang tinggi. Lain dengan orang dulu ya. Nah, kalau Suhail, lain lagi cara beliau. Yahfad, menghafal. Tidak boleh ada yang menerima hadis, yang nulis hadis. Semuanya menghafal. Sampaikan dengan hafalannya beliau. Hadatana fulan, hadatana fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Sampaikan satu, dua, tiga hadis. Ilahuna, selesai. Yang hafal ya semangat dengan ta'lim tadi itu. Dia mendapatkan tambahan-tambahan riwayat yang cukup banyak. Senang dia. Yang gak hafal, melongo. Ya melongo tak. Dapat apa? Kejar hadatana bulan. Mati-matian begitu. Kalau yang kawiyul hifat, yang kuat hafalannya, langsung nyantol. Yang gak kuat, akhirnya pulang ke rumahnya, nyampaikan ilmu kepada yang lainnya. Qala hadatana bulan. Qala hadatsana fulan an fulan an fulan, fulannya keliru. Kenapa? Salah hafalan. Allahu musta'an. Hadza sehingga para ulama yang kunaatinallah punya ciri khas tersendiri dalam masalah penyampaian ilmu. Ala kulli hal kunaatinallah, ini beberapa riwayat yang menjelaskan masih menjelaskan tentang masalah bab yang sama, keutamaan tinggal mati oleh anaknya, dia belum balik dan dia safar. Oleh hisab pahalanya ila surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka. Wallahu musta'an. Naktafi ila huna insyaallah walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sedikit yang mau tanya silakan. Apakah boleh bersalaman dengan wanita yang sudah tidak mempunyai nafsu atau tua? Siapa bilang? Kamu tahu dari mana belum punya nafsu itu? Anak tuwek-tuwek wedok tuwek-tuwek keladi ya. Bagaimana ada tuwek-tuwek lanang tuwek-tuwek keladi? Yang diperbolehkan bagi perempuan yang tua seperti itu, ikhwan, ialah menanggalkan cadarnya. Dalam artian, menampakkan wajahnya kepada yang lainnya. Walaupun yang lebih afdal tetap menutup dirinya. Itu yang bukan dalam Al-Quran tentang kebolehannya. Adapun pembahasan masalah berjabat tangan dengan kaum wanita, hukumnya haram, kalau bukan mahramnya, baik yang masih muda atau yang sudah tua. Tolong jelaskan tentang aman dari suatu fitnah dalam suatu kajian khusus kaum wanita. Tadi contohnya seperti itu. Sehingga diupayakan untuk tetap rapat, terlihat, kemudian dengan adab, dengan sopan santun, dengan suara yang tegas, enggak dibuat-buat, demikian pula bagi kaum wanita, ketika bertanya menggunakan kertas dengan baik-baik, jangan ketawa keji di balik hijab, jangan ngerumpi di balik hijab, mengerumpiin ustadznya, jangan ngintip dari balik hijab, dan semisalnya, al-muhim semua perkara yang berbau fitnah ditinggalkan. Bagaimana hukum shooting? Ambil gambar pada suatu kajian dan disebarkan di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Nama ya. Kebanyakan para ulama sekarang ini, yang apa sekarang ya, mereka memasukkan hal itu termasuk surah, termasuk gambar makhluk bernyawa yang terlarang. Paham? Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala punya ijtihad, diperbolehkan apabila tayangan langsung. Kalau tayangan langsung, misalkan tayangan televisi langsung, sebuah kajian-kajian seorang syekh, seorang ustaz, seorang da'i yang isinya bermanfaat, atau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga punya fatwa demikian. Ketika nanti ada sebuah hukumah yang muslim membawakan ajaran Islam dan menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya, yang namanya televisi, stasiun televisi bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakatnya dengan siaran langsung. Langsung presiden misalkan. Berbicara, disiarkan ke seluruh Nusantara. Apa yang disampaikan itu. Dan itu wasilah. Walaulah ikhwan fillah jazakumullah tepat menutup pintu-pintu yang seperti ini. Supaya jangan sampai menimbulkan maksadah yang lebih besar untuk urusan gambar yang sungguhnya bisa menjerumuskan dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala beliau punya kitab khusus masalah hukum tasfir. Dan beliau rinci masalah ini, beliau mengatakan ada dua perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah pengambilan gambar, memotret makhluk yang bernyawa, itu hukumnya haram. Ada lagi yang kedua, gambarnya itu sendiri juga haram. Sehingga tidak semata-mata pengambilan gambarnya, tapi gambarnya itu sendiri juga dilarang. Ada yang menyatakan kepada saya bahwa hukum gambar itu ada yang boleh asalkan gambar tersebut tidak timbul. Mohon penjelasan. Maksudnya gimana gak timbul? Gak timbul itu gimana? Hah? Timbul gimana? Apa kayak begini, kemudian tulisannya kayak emboss begitu. Nongol begitu. Nyebluk ya gitu. Hah? Atau apa yang dimaksud dengan timbul itu? Tadi itu. Ya, yang diperbolehkan sama Syekh Ibnu Utsaimin yang istiadatnya beliau itu foto menggunakan foto digital ya. Beliau mengatakan itu bukan termasuk taswir, bukan termasuk menggambar atau memahat. Sebab yang melakukannya bukan Anda. Anda hanya jepret tek. Kemudian yang mengoperasikannya apanya? Alatnya. Beliau samakan dengan yang namanya fotokopian. Tamam? Ini buku, antum masukkan di alat fotokopi, antum pencet itunya, cet. Siapa yang bekerja sekarang? Alat fotokopinya. Ini kata beliau ya. Namam ini ikhtiarnya beliau. Tetapi yang saya terangkan tadi itu, Syekh Ibnu Baz menyebutkan dua hal. Tidak semata-mata pembuatannya, tetapi gambarnya itu sendiri juga bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum memakai cadar? Ikhtilaf di kalangan para ulama antara wajib dengan sunnah. Antara wajib dengan sunnah. Bukan antara boleh dan tidak bolehnya. Genap bolehnya. Semuanya sepakat boleh. Yang mereka ikhtilafkan ialah wajib atau sunnah. Paham? Wajib atau sunnah. Hada. Sehingga kalau dibahas masalah khilafnya panjang. Kalau sikap untuk supaya keluar dari khilaf yang ada dipakai menggunakan cadar, kalau ternyata yang hak ialah yang mengatakan wajib, Anda telah memakainya. Kalau yang hak yang mengatakan sunnah, maka Anda mendapatkan pahala sunnah. Ada. Kalau pas kuliah nggak bisa dipakai, terus gimana? Nah itulah salah satu di antara dampaknya kuliah. Ya, jangan nyalakan cadarnya, kan? Ya. Jangan nyalakan cadarnya, nyalakan yang itu aja. Benarkah hadis bahwa barang siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi SAW akan mendapatkan syafaatnya? Wallahu a'lam, ini hadis atau apa, tidak ada. Kalau seandainya ini hadis, wahu sahih, dan dia sahih, la sabaquna ilaih. Niscaya mereka para sahabatul kiram mendahului kita dalam melaksanakannya. Bahkan Rasul sendiri akan duluan memulainya. Iya kan? Iya apa ya? Karena itu merupakan hari lahirnya beliau sendiri. Maka tentu beliau akan perhatian dengan hari lahirnya. Kalau seandainya ada syariat dari Allah Taala tentang anjuran memuliakan hari lahirnya beliau. Niscaya beliau orang pertama yang melaksanakannya hari lahirnya sendiri. Dan ini saya pula para sahabatul kiram yang sekitar beliau. Orang yang paling cinta kepada beliau. Yang paling kuat memegangi sunnah beliau. Yang paling semangat dalam beramal. Akan mendahului kita. Tentunya pula para tabi'in, para tu'un tabi'in, para ulama besar masa dulu. Akan mendahului kita. Tapi kenapa kok kemudian baru? Dekat di akhir-akhir ini. Baru muncul yang namanya muludan. Itu menunjukkan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan tempat sudah di kami, maka dia tertolak. Adapun tafsir tentang Allah dan malaikatnya, Rasul kepada Nabi, ya ayyuhallazina amanu, aina Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pengertian Allah salawat kepada nabinya, tafsir yang paling tepat, yang paling sahih, yang disebutkan oleh para ulama, kalau Allah bersalawat kepada makhluknya, itu maknanya Allah menyanjung, memuji makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Adapun kalau pengertian para malaikat bersalawat kepada makhluk yang lainnya, itu maknanya doa kebaikan dari sang malaikat untuk makhluk tersebut. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah mulut dan nada. Ada pun masalah keguguran ya kan, bayi yang mati dalam kandungan, apakah masuk dalam riwayat tadi Yus'al? Ditanyakan lagi. Wallahu a'lam. Apakah masuk dalam riwayat ini atau tidak? Wallahu a'lam. Walaupun nampaknya secara zahirnya itu masuk dengan ketentuan kalau dia sudah bernyawa, tapi perlu penjelasan ulang dari para ulama tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Yakin insyaAllah ya? Is? Mana? Persiapan untuk maghriban insyaAllah. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.